Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman, kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan beliau pada kesempatan kali ini mengenai doa dan sedekah yang diambil dari kitab Mawa'idz As-Sahabah. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz dapat menghubungi kami di 0218499 4343 atau di 0218497 0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852627747. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhal masykur Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وقال عليه الصلاة والسلام في عدة الأحاديث فأولها الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ليس شيء أكرم من الدعاء وقال من لم يدع الله يغضب عليه إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين. Berbahagia dan bersyukur kita karena di pagi yang cukup sejuk ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur atas kebahagiaan tersebut. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang Muslim terutama, mereka begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah, nikmat sehat, kelapangan harta, dan anak-anak yang secara fisik cantik dan ganteng misalnya. Namun mereka lupa mensyukuri semua nikmat itu. Kemudian juga kita masih bersyukur kepada Allah atas nikmat sabar. Karena berapa banyak saudara kita yang ditimpa musibah, lisan mereka tak henti-hentinya mencela takdir, bahkan berani mencela Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat amanah dalam menyampaikan risalahnya hingga hidup kita dipenuhi dengan cahaya pedoman dari Al-Qur'an sehingga tidak lagi kita kegelapan dalam meniti jalan kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Melanjutkan kajian kita dari kitab Mawa'id As-Sahabah. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa kitab-kitab yang kita bahas judulnya masih sama, yaitu Mawa'id As-Sahabah, namun pengarangnya beda. Kalau yang dahulu yang kita ambil dan kita baca dari dalam bentuk PDF di laptop saya itu dikarang oleh Syekh Umar Ibn Abdullah Ibn Al-Muqbil. Sedangkan kali ini adalah karya dari Asy-Syaikh Shalih Ahmad Asy-Syami. Dan sudah kita bahas pembukaan kitab yang lalu dengan pembahasan tentang zikir. Dan kali ini kita akan membahas tentang temannya zikir, yaitu berdoa. Doa adalah ibadah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di mukaddimah tadi, kata Rasulullah, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Dalam hadis 2685 yang disahihkan oleh Al-Albani atau Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kemudian doa itu adalah sesuatu yang amat mulia. Jadi kalau kita berdoa, hakikatnya kita sedang menaiki tangga kemuliaan. Sebagaimana tadi juga kita bahas di mukaddimah hadis, "Laisa syai'un akramu minad du'a." Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan nomor hadis 2684. Kemudian doa adalah perintah dari Allah. Dan kalau kita enggan, kita menyombongkan diri dari berdoa, maka kata Rasulullah, "Man lam yad'u Allah atau man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang enggan berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Bayangkan, kita yang butuh, tetapi kadang kita meninggalkan. Dan dengan sebab meninggalkan itu, kita dimurkai oleh Allah. Maka jangan sekali-kali meremehkan doa. Hadis tadi, yaitu "Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi", dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2686. Kemudian doalah satu-satunya yang dapat menolak takdir atau merubah takdir. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sering kita bacakan, "La yaruddul qadar illa ad-du'a." Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa seorang hamba kepada Allah. Dan doa pula kita tahu bahwa dengannya seorang nabi selamat dari batnil hut, dari perut ikan hiu. Kemudian doa pula yang mampu membersihkan muka bumi ini dari orang kafir. Sebagaimana doa Nabi Nuh, "Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyar." Sangat efeknya sangat besar doa itu. Bayangkan, kata Nabi Nuh, "Ya Allah, aku berdakwah begitu lama. Mereka menjadikan jari-jarinya menutupi telinga mereka agar tidak mau mendengar dakwah ini. Maka jangan kau sisakan mereka di muka bumi." Maka doa itu di sisi lain begitu besar manfaatnya, namun juga begitu besar juga efek dan akibat buruknya dari orang yang didolimi misalnya. Kemudian doa juga adalah yang mampu mengalahkan Al-Ahzab, pasukan yang bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian juga doa adalah yang tidak pernah diremehkan oleh Rasulullah, bahkan dalam hal yang kita anggap paling remeh, memperbaiki sandal misalnya, Rasulullah telah mencontohkannya untuk berdoa. Ikhwani fiddin a'azzani ya wa iyyakum ajma'in. Di dalam kitab ini dipaparkan satu hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fima ruwiya 'anillahi tabaraka wa ta'ala," yang diriwayatkan dari Allah, artinya hadis qudsi ini, "Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Karena apa? Karena Allah laisa bidhallamil lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi secuil pun hamba-Nya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya. maka aku haramkan bagi diriku kedzaliman dan aku jadikan kedzaliman itu haram bagi kalian. Artinya kalian jangan saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian atau setiap kalian adalah tersesat kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Bukankah kita diajarkan selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Dan ada satu wasilah lain selain berdoa dalam salat, dalam surat Al-Fatihah tadi, yaitu hadirkanlah rasa takut kepada Allah atau yang disebut al-khasyah. Maka imbalannya adalah hidayah dari Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang berhak memakmurkan masjid Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mereka itulah yang mendapat hidayah. Fastahduni, kata Allah dalam hadis qudsi ini, mintalah hidayah. Bukan berarti kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang di luar Islam bahwa bukti kesesatan umat Islam adalah mereka selalu minta hidayah. Tidak. Tetapi kita minta agar dijaga selalu dalam hidayah. Karena nyatanya di akhir zaman asbahar rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Ada yang pagi-pagi masih beriman, sorenya sudah kafir dan sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kelanjutan hadis ini. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, semua kalian adalah makhluk-makhluk yang kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Artinya mintalah rizki agar kalian mampu untuk menafkahi diri kalian dan keluarga kalian. Jadi meminta hanya kepada Allah, jangan datangi kuburan dan pohon-pohon keramat. Pohon yang kalau kita tebang tidak bisa melawan, mengapa dimintai pertolongan dan anugerah? Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah manusia-manusia yang telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kita ingat bagaimana saat pertama kali kita lahir, menangis tanpa sehelai benang pun. Maka mintalah hanya kepada Allah, makan dan pakaian. Artinya mintalah pada Allah. Kemudian, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian mengerjakan kemaksiatan, kesalahan malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuninya seluruh dosa kalian, maka mintalah ampun hanya kepadaku. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Makna kalimat yang cukup panjang ini menurut para ulama adalah Allahu ghaniyun la yanfa'uhu ta'atuna wa la yadurruhu ma'siyatuna. Allah itu maha kaya, tidak akan bermanfaat dan tidak akan bermadarat kepadanya. Tidak akan bermanfaat sesuatu pun dari kita. Ketaatan kita itu bukan manfaat buat Allah. Dan sebaliknya maksiat kita tidak sama sekali mengurangi izzah Allah. Ikhwani fid din azani wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, Seandainya orang yang terdahulu di antara kalian yang telah meninggal, orang-orang terdahulu atau orang-orang yang akan hidup setelah kamu nanti, keturunan kalian, seandainya mereka semua memiliki satu hati yang begitu bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya enggak ada gunanya. Artinya Allah tidak membutuhkan pada hakikatnya ketakwaan kita. Kita sendiri yang membutuhkannya untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku yang terdahulu maupun yang akan datang, seandainya kalian semua memiliki satu hati yang sangat busuk, sangat berdosa, pendosa, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Sebagaimana tadi kalimat berikutnya, ketaatan dan maksiat kita tidak ngaruh, kalau kata orang sekarang tidak ngefek. Kemudian ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang terdahulu maupun yang akan datang, semuanya dikumpulkan dari kalangan manusia dan jin sekalipun, jika mereka meminta kepadaku, berkumpul pada satu tempat meminta, dan semuanya dengan jumlah manusia yang miliaran ditambah jin, semuanya aku berikan permohonannya, maka itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaanku, kata Allah. Allahu ghani, kecuali hanya seperti berkurangnya air laut jika diceburkan di dalamnya jarum, kemudian ditarik lagi. Tetesan dari jarum itu seperti apa bila dibandingkan dengan lautan? Masya Allah, Allahu Akbar. Kata para ulama, ma'nahu la yanqusu syai'an aslan. Sebenarnya itu hanya perumpamaan saja, yang sebenarnya tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Yang terakhir, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha. Wahai hambaku, amal kalian akan aku tepati imbalan dan pahalanya. Begitu juga keburukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada dirinya, pada hartanya, anak keturunannya, maka hendaknya ia memuji Allah. Wa man wajada ghairu dzalik, dan barang siapa yang tidak menjumpai kebaikan, artinya justru mendapatkan kerugian, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia cela kecuali hanya dirinya sendiri. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Ini hadis berkaitan dengan doa, diawali dengan tadi, fastahduni ahdikum fastat'imuni at'imkum fastaksuni aksakum atau aksukum kemudian fastaghfiruli. Jadi semuanya harus kita serahkan kepada Allah dengan cara berdoa. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan di sesi yang pertama ini. Untuk kita lanjutkan di sesi yang kedua, barakallahu fikum. Demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Tapi kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd, وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Ayat yang menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai doa dan sedekah. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustaz. Tafadhal wa syukur Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Berkaitan atau masih berkaitan dengan doa, tentu kita tahu bahwa karena doa itu adalah ibadah, maka tentu ada tata cara dan adab-adabnya. Di antara adab dalam berdoa adalah al-ikhlas. Berdoa itu harus ikhlas artinya, atau dalam artian kita hanya berdoa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah, dan kita tahu syarat ibadah itu ada dua, yaitu harus ikhlas dan mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah rasul. Dan rasul dalam berdoa kita disunahkan untuk di antara ikhlas, yang kedua menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan ala taharah, dalam keadaan suci. Bagaimana tidak, kita kalau menghadap manusia saja, menghadap RT, RW, lurah, atau bahkan bupati dan sebagainya, kita begitu memperhatikan keindahan pakaian dan kebersihan tubuh kita, lalu bagaimana dengan kita menghadap yang menciptakan mereka semua itu? Kemudian dikatakan oleh para ulama harus dengan al-jazm fid du'a wal yakin bil ijabah, harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan kalau kita belum melihat hasil dari doa kita, kita perlu ingat dalam sebuah hadis dikatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisalin, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, wa imma an yaddakhira lahu fil ukhra, wa imma an yasrifa anhu as-su bimithliha. Kita ingat, sudah sering kita bahas hanya hadis ini ya. Kalau kita belum melihat doa kok enggak dikabul-kabulkan, maka Allah dalam keterangan Rasulullah mengatakan bahwa pertama doa itu pasti dikabulkan, baik bentuknya disegerakan apa yang kita minta. Kalau tidak, yang kedua Allah menyimpannya sebagai tambahan tabungan kita di akhirat kelak. Yang ketiga diganti dalam bentuk kita dijauhkan dari keburukan, yang semisal kita berdoa, ya Allah angkatlah penyakitku ini, tidak dikabulkan, tapi dalam bentuk penyakit yang lebih berbahaya dijauhkan dari kita, itu misalnya. Kemudian hudurul qalbi fid du'a, ketika berdoa itu jangan lalai berdoa tapi sambil mikirin yang lain-lain selain dari berfokus kepada doa kita. Kemudian doa itu jangan hanya saat susah. Maka para ulama mengatakan ad-du'a itu firraha wa syiddah, baik dalam keadaan syiddah, kesusahan, maupun raha, dalam keadaan lapang. Karena doa itu ibadah, artinya kita ibadah jangan hanya saat susah saja. Kemudian adamul i'tida', tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu diantaranya bentuknya dua. Yang pertama, doanya terlalu diperinci, sebutkan detail banget. Ya Allah, tadi tahun 2017 ini anugerahkanlah saya handphone 4G yang kamera depannya 12 megapiksel, belakangnya 25 misalnya. Itu enggak boleh doa seperti itu, itu masuk kategori al-i'tida'. Sebagaimana satu riwayat dikatakan oleh seorang sahabat bahwa Abdullah ibn al-Mughaffal mendengar anaknya berdoa, ya Allah inni as'alukal qasral abiyad an yaminil jannah. Ini agak terdengar lucu mungkin. Ya Allah, saya minta istana putih di sebelah kanan, di sebelah pojok kanan surga. Kata Abdullah ibn Mughaffal, ya bunayya, atau ay bunayya, is'al asalillah al-jannah wa ta'awad minan nar. Ya anakku, jangan diperinci seperti itu, tapi cukuplah engkau berdoa, ya Allah berikanlah aku, masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka. Karena Rasulullah pernah bersabda, akan datang sebuah kaum yang mereka ya'taduna fit tahuri waddu'a. Mereka berlebih-lebihan dalam berwudu, bersuci. Kita lihat ya, sekarang ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang muslim, kadang wudunya berulang-ulang kali karena diganggu oleh iblis, ya kan? Udah wudu dia batalin lagi, ulang lagi. Masya Allah. Karena ada talbis dari iblis dengan adanya was-was. Ini melampaui batas dalam berwudu. Yakin saja sudah. Yang kedua, ya tadu nafi ad-du'a, melampaui batas dalam berdoa. Yaitu dengan tadi caranya, dengan cara memerinci atau menjelaskan secara detail apa yang diminta. Umum saja. Kemudian al-i'tida' dalam doa itu adalah isti'jal atau juga meminta al-itsm atau qati'atur rahim. Berdoa tapi isinya tentang dosa. Misalkan ya Allah, anugerahkanlah aku wanita yang selalu cantik dengan pakaian yang seksi. Nah, itu kan dosa yang mengandung dosa. Kemudian misalnya qati'atur rahim, meminta agar diputuskan, dijauhkan dari saudara kandung. Nah, ini memutus tali silaturahim, tidak boleh, tidak akan dikabulkan, dan termasuk tidak termasuk melampaui batas dalam doa. Kemudian ada mul isti'jal, tidak boleh tergesa-gesa, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian adabnya juga hendaknya kita raddul madzalim ma'a at-taubah. Harus mengembalikan hal-hal yang kita ambil secara zalim dari sahabat kita, saudara kita yang muslim, baru berdoa. Jangan berdoa tapi di rumahnya masih tersimpan barang-barang hasil kedoliman kita. Kemudian disunahkan juga raf'ul aidi, tentu di tempat-tempat yang memang diperbolehkan angkat tangan, atau Rasulullah memang tidak menjelaskan di situ harus angkat tangan atau tidak. Harus diperhatikan hal tersebut. Kemudian tentunya an yabda ad-da'i bi nafsihi idza da'a li ghairihi. Kalau kita mendoakan saudara kita atau yang dikenal dengan doa ala dhahril ghaib, mendoakan seseorang tanpa sepengetahuannya, yang mana ini termasuk doa yang sangat mustajab sebenarnya, maka kita perlu ingat, kita harus memulai diri kita sendiri. Misalkan kita mendoakan, ya Allah berilah hidayah pada saudaraku yang satu ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita lebih berhak untuk meminta kepada Allah ketimbang orang lain. Kemudian jangan lupa bertawassul dengan asma'illah al-husna wa sifatihi al-ulya. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka selain memuji Allah, sebutkan nama-nama yang indahnya, yang sesuai dengan muqtada at-talab, yang sesuai dengan permohonan doa kita. Juga jangan lupa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum ajma'in. Demikian yang berkaitan dengan doa. Kemudian kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yang tentang sedekah. Sebenarnya hadis ini umum, namun di dalamnya ada kaitannya dengan sedekah. Dari Mu'adz ibn Jabal, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama Nabi dalam perjalanan. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Kemudian suatu pagi aku berjalan bersamanya berdekatan. Fakultu ya Rasulullah. Aku katakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhirunil jannah. Berilah aku satu perintah, satu kabarkan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Wa yubaiduni minan nar, yang dapat menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah bersabda, laqad sa'altani an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sungguh engkau telah meminta satu hal yang mulia, agung dan sangat besar. Minta dimasukkan surga dan meminta dijauhkan dari neraka, ini satu hal perkara yang amat besar sebenarnya. Caranya gampang, kata Rasulullah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Ikhlas dan juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait. Rukun Islam, jelas. Ini ingin masuk surga, kuncinya ini yang pertama. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Yang pertama kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Berpuasa itu adalah tameng. Kita sering artikan dengan tameng. Padahal kata ulama ini artinya adalah sitru asatrun, penutup. Junnah sini maksudnya penutup minan nar. Wa minal ma'asi al-mu'addiyah ilaiha. Dan adalah pelindung dari yang menyebabkan masuk ke neraka, maksiat-maksiat yang menyebabkan ke neraka. Kemudian was-sadaqah tudfi al-khati'ah kama yudfi al-ma'un nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan, artinya menghapus dosa dari kesalahan. Bagaimana air menghapuskan atau memadamkan api. Wasalatul rajuli min jawfil lail. Dan juga salatnya seseorang di tengah malam. Ini semua termasuk abwabul khair. Berpuasa, bersedekah, kemudian salat di tengah malam. Qal thumma tala, sang periwayat mengatakan Nabi membacakan surat As-Sajdah ayat 16-17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Junub artinya sisi-sisi tubuh kita menjauh dari madaji', tempat bersandar. Artinya mereka bangun di tengah malam. Ngapain mereka? Berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan mengharap, sangat mengharapkan dikabulkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka juga selain berdoa dengan rasa takut, berinfak dari harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum. Thumma qal, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dirwat wa dur, dikatakan dalam kitab ini wa durwah, dalam riwayat lain wa dirwah wa durwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul islam ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatuhu wa dirwatu sanamihi al-jihad. Ra'sun yang kita artikan atau secara bahasa adalah kepala. Kepala adalah satu hal yang penting yang memimpin. Jadi segala perkara harus dipimpin oleh Islam. Islam lah yang harus mengurusi dan memimpin, memutuskan dalam segala hal. Kemudian tiang-tiangnya adalah as-shalah, yang menopangnya. Kemudian puncak ketinggiannya. Sanam itu aslinya adalah sesuatu di pundak unta yang meninggi, ya, apanya, yang kita sebut dengan punuk, ya. Itu aslinya sanam. Dan jihad digambarkan sebagai punuk unta yang tinggi. Jadi Islam adalah amalan tertinggi dalam jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam. Thumma qal ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Maukah engkau aku tunjukkan pada amalan yang dapat kau miliki dengannya semua itu tadi. Fa akhadha bilisanihi qal kuffa alayka hadha. Tahanlah olehmu lisanmu, maka engkau akan mendapatkan semua kemuliaan tadi. Faqultu ya nabiyallah, wahai nabinya Allah. Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa setiap apapun yang kita ucapkan? Faqala thakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah memang kebanyakan manusia masuk neraka dan dibulak-balikkan? Yakubu itu aslinya adalah idaratu yadihi bihaitsu tattajihu rohatuhu ila adna. Dibulak-balikkan di neraka karena sebab lisan-lisan mereka. Dan bukankah kita sering mendengar ayat yang berbunyi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun dari manusia yang terucap melainkan dicatat oleh raqibun atidun. Demikianlah tentang sedekah, meskipun nanti mungkin kita perjelas lagi mungkin dalam sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema doa dan sedekah. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustad, dapat menghubungi kami di 021 8499 4343 atau di 021 8497 0055, atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 62774 774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana supaya kita sabar dalam berdoa? Mohon pencerahannya. Syukran. Baik. Bersabar dalam berdoa tentu kita kembalikan lagi kepada sabda Rasulullah. Tadi sudah kita katakan bahwa doa itu tiga pilihannya. Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasi khisalin. Yang membuat kita sabar, kita harus ingat hadis ini bahwasannya Allah itu memberikan tiga opsi. Kita harus sadar. Yang pertama, Allah bisa saja dan sangat mampu untuk mengabulkan doa segera. Karena apa? Allahu ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, kita yakini ini. Yang kedua, bentuk pengabulan itu yang harus kita sadari tidak hanya dalam bentuk yang kita inginkan. Bisa jadi nanti di akhirat kelak sebagai tambahan penyelamat kita agar tidak masuk neraka, pemberat dari amal soleh kita di timbangan kelak. Ini harus kita sadari. Karena itu yang lebih baik ketimbang diberikan di dunia apa yang kita minta namun di akhirat kita sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, coba kita lihat, cek-cek sekeliling kita ya. Tengok-tengok kiri kanan. Ada musibah kok kita enggak kena? Siapa tahu, dan memang itu yang dikatakan Rasulullah, mungkin ini pengabulan doa dalam bentuk lain, yaitu apa? Kita dijauhkan dari musibah yang tetangga kita kena. Nah, ini tiga hal ini harus kita sadari agar kita mampu bersabar dalam berdoa. Yang kedua, husnudzon kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka bahwasannya Allah kok tidak pernah mengabulkan doa kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis, Qila li Rasulillah wamal istijal, apa bentuk ketergesa-gesaan itu? Yaqul da'autullaha falam arahu yastajibu li. Saya sudah berdoa berkali-kali kok Allah tidak juga mengabulkan. Kembalikan lagi ke hadis pertama tadi. Tiga bentuk pengabulan doa. Wallahu a'lam bisawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor 0856-1774. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana supaya berdoa bisa sambil menangis? Apakah hati saya kotor, sulit sekali untuk menangis? Mohon pencerahannya. Baik, tadi kita sudah sampaikan adab-adab berdoa. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menangis dalam doa, pertama tentu kita harus pahami berdoa tidak harus sambil nangis. Memang di dalam riwayat dikatakan fafadat ainahu, ya, rajulun yang berdoa kepada Allah kemudian bercucuran air mata di tengah malam. Itu memang ada isyarat sunnah bahwa buku itu adalah indikasi sunnah bahwa yang khusyuk itu yang menangis, tapi itu bukan syarat mutlak. Ini yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, agar kita apakah hati saya kotor kalau kemudian kita sulit menangis? Iya, betul. Di antara, dan memang satu-satunya faktor utama penyebab hati kotor adalah karena banyak dosa. Dan karena banyak dosa, sulit hati kita untuk takut kepada Allah. Maka solusinya adalah kurangi, bahkan jauhkan sejauh-jauhnya maksiat sekecil apapun. Kita pernah membahas tentang ijtinab muhaqqiratidz dzunub. kita jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Las saghair ma'al israr walal kabair mala ma'a istighfar. Dosa kecil itu tidak akan menjadi kecil kalau terus-terusan, artinya akan menjadi besar. Sebaliknya, dosa besar akan menjadi kecil dengan kita selalu mawas diri dengan al-istighfar. Jadi itu tadi jawaban kita, bahwasannya air mata bukan syarat mutlak untuk dikabulkannya doa. Kedua, memang di antara penyebab utama mengerasnya hati hingga sulit menangis dan takut kepada Allah adalah karena dosa-dosa kita. Allahu a'lamu bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Iah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bayi yang sudah meninggal harus selalu didoakan? Baik, Ustaz. Apakah bayi yang sudah meninggal selalu didoakan? Pertama, doa itu tidak ada batasan dari siapa dan kepada siapapun. Tapi memang kita ketahui, bayi itu belum mukallaf, belum dibebani taklif, yaitu beban syariat, halal dan haram belum. Maka otomatis belum berdosa. Tapi kalau kita mendoakan, falaba sabi hingga tidaklah mengapa. Bahkan bisa jadi menjadi tambahan kebaikan baginya kelak di surga. Jadi itu saja jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Sat, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silahkan, Sat. Baik, kesimpulannya bahwa berdoa adalah ibadah, sedekah juga ibadah. Keduanya adalah senjata bagi kita. Doa senjata untuk kita saat berada dalam kesulitan atau bahkan dalam kesenangan, untuk menambah nikmat misalnya. Sedangkan sedekah tutfi ghadabar rabb, memadamkan kemarahan Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan dawu mardakum bi amwalikum, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan hartamu, artinya dengan sedekah. Kemudian sedekah juga tahmi al-urud, menjaga kehormatan kita. Maka dzabu ya urudakum bis-sadaqah. Jagalah kehormatanmu dengan sedekah. Maka mari kita jangan menyombongkan diri dari berdoa dan jangan lupa untuk selalu menyisihkan harta kita yang hakikatnya milik Allah untuk kita infakkan di jalan Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah pemaparan dari Ustadz Ahmad Ru'yatul LC dari tema doa dan sedekah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menambah wawasan keilmuan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Dayat mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al Ustad atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasinya. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang Anda dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.